Kulihat kau berjalan dalam gelap. Kau hadapi hidupmu, kau ingin merubah takdirmu. Kulihat kau pandangi bintang-bintang, berharap cahayanya kan terangi jalanmu. Teruslah berlari mengejar mimpimu, walau semua terasa berat, harapan selalu ada. Kuatkan niatmu, kuatkan jiwamu, dan jangan pernah menyerah hingga dunia melihatmu. Di saat jalanmu terasa hilang, jangan berkecil hati, hadapilah dengan senyuman. Dan yakinlah semua ini kan berganti. Saat semua terjatuh, kau bangkitkan semangatmu. Teruslah berlari mengejar mimpimu, walau semua terasa berat, harapan selalu ada. Kuatkan niatmu, kuatkan jiwamu, dan jangan pernah menyerah hingga dunia melihat. Walau semua terasa berat, harapan selalu ada.